بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Kita lanjutkan masih pada bab atau pada kitabus salam, ya, dan masih juga pada bab 32 di kitabus salam atau bab yang ke-17 dari kitabut tib. Pertemuan yang sebelum ini kita sampai pada hadis Ta'un Amwas, hadis Umar bin Khattab, pada kisah Umar bin Khattab, dan hadisnya adalah hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Ya, hadisnya adalah hadis Abdurrahman bin Auf. Sementara kisahnya adalah dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, ini adalah hadis Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan darinya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Abdullah bin Abbas dari kalangan sahabat kecil, ya, sigar sahabah, dan memang pantas dia meriwayatkan hadis dari sahabat yang besar sekaliber Abdurrahman bin Auf. Jadi tidak berubah penomoran di sini, bukan dua hadis sekaligus, tetapi yang ada adalah sahabat meriwayatkan dari sahabat. Sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi SAW, dan ini banyak sekali, apalagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Banyak dari hadis-hadis beliau ini yang dia riwayatkan dari sahabat Nabi, walaupun dia tidak menyebutkan, ya, nama sahabat yang menjadi sumber dari rujukan dari hadis yang beliau sampaikan, sebab tanpa disebutkan sahabat pun tidak ada masalah dalam ilmu hadis. Ya. Karena jahalatus sahaba la tadur, kata kaidahnya seperti itu dalam ilmu hadis. Jahalatus sahaba la tadur. Majhulnya atau tidak diketahuinya sahabat yang meriwayatkan hadis dari sanad yang disampaikan itu tidak berpengaruh kepada keabsahan hadis. Tidak berpengaruh kepada kevalidan hadis, karena tidak diketahui sekalipun siapa sahabatnya, karena sahabat itu dalam kaidah yang lain, as-sahabatu udul bita'dilillahi lahum. Para sahabat itu statusnya adil, karena yang menilai mereka adil siapa? Allah. Jadi tanpa diketahui siapa mereka, tadi tidak ada masalah. Ya, seperti hadis Abu Hurairah yang mungkin banyak sekali dia dapatkan dari sahabat, tetapi beliau tidak menyebutkan dari fulan, dia langsung menyampaikan dari Nabi SAW. Sekalipun dia tidak mendengarnya. Di sini, ya, langsung Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis bila mana ta'un terjadi pada satu negeri sementara kamu berada di luar, maka jangan datangi negeri tersebut dan bila mana terjadi di suatu negeri dan engkau berada di dalam, maka jangan tinggalkan negeri tersebut firaran min, karena melarikan diri dari penyakit tersebut. Dan inilah hadisnya. Sementara kisah sebelumnya itu semuanya kisah diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas yang mengisahkan cerita ini yang cukup panjang, yang intinya bahwa terjadi di zaman Umar taun, dan taun adalah wabah penyakit menular yang sangat jahat ya. Maksud jahatnya adalah akibatnya besar. Dia merupakan bengkak-bengkak di badan yang seperti yang telah kita baca, kemudian dimanapun juga di seluruh badan, di sendi-sendi, di lengan, di kaki, ya, diiringi dengan suhu panas dan jantung, degup jantung yang tidak karuan, seperti yang dikisahkan atau diceritakan oleh para ulama. Dan penyebarannya luar biasa, penularannya luar biasa, ya, cepat, karena bersentuhan saja, karena dia penyakit luar, ya, bersentuhan badan dengan badan, objek yang dipegang oleh penderita dengan yang kemudian dipegang oleh yang lain, ya, maka prinsip pencegahan penularannya itu adalah yang ditekankan oleh Nabi, bila kamu di luar maka jangan datangi, ya. Negeri itu di istilah, dalam istilah sekarang ini di lockdown, ya, tidak terputus hubungan dengan negeri luar, yang di dalam tidak keluar karena hanya sekedar untuk lari, ya, yang di luar tidak datang dan tidak masuk, dikhawatirkan hal tersebut. Dan ini semuanya proses pencegahan, bukan berbicara tentang takdir, ya, proses untuk berhati-hati dan fi'lul asbab, ikhtiar dalam bahasa kita, agar kita tidak tertular, agar tidak menularkan, maka Nabi berikan kaidah tersebut. Itulah hadisnya. Dan pendapat jumhur ulama dalam kisah tersebut, jumhur para sahabat, karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengumpulkan orang-orang muhajirin yang pertama-tama, kemudian mengumpulkan ansar, kemudian mengumpulkan muslimatul fath, ya, orang-orang yang masuk Islam sebelum ya, penaklukan kota Mekah tidak lama, kemudian setelahnya. Di saat-saat penaklukan kota Mekah ada orang-orang tua dari mereka seperti Abdullah bin seperti paman Nabi, Abbas bin Abi Thalib, kemudian bapaknya Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini orang-orang tua tetapi masuk Islam yang terlambat, dan mereka orang yang berpandangan luas. Maka secara khusus diistimewakan oleh Umar bin Khattab untuk mengambil pendapatnya. Mayoritas mereka ya berpendapat karena belum ada nas, maka ijtihad di situ dibutuhkan, apalagi dari seorang pemimpin penguasa, ya, untuk yang dipilih di sana, yang ditekankan adalah maslahat umum, maslahat rakyat, ya. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat bahwa mayoritas mengusulkan untuk kembali, balik ke Madinah, walaupun sebagian ada yang mengusulkan untuk lanjut, beliau mengambil keputusan untuk kembali. Inni musbihun ala zaharin fa asbihu alaihi. Sungguhnya saya besok akan berbalik, dan kalian pun ikut berbalik. Ya, ini perintah dari pemimpin, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itulah kisah tersebut secara ringkas, dan kita lanjutkan membaca hadis setelahnya. Hadis nomor 5729 pada halaman 504. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا Abdul Razzaqi qala akhbarana Ma'mar bi hadzal isnad nahwa hadits Malikin. Ya, ini sanad yang baru, sementara hadisnya adalah hadis yang telah kita jelaskan tadi, ya. Nahwa hadits Malik, sesuai atau seperti hadis Malik, yaitu Malik bin Anas, perawi hadis Nabi SAW. Ya. Wa zada fi hadits Ma'mar, ada tambahan dalam hadis Ma'mar. Di sini Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Ya. Wa qala lahu aidan ara'aita annahu law ra'a al-jadbata wa taraka al-khasbata akunta mu'ajjizahu qala na'am qala fasir idhan qala fasara hatta ata al-madinata faqala hadha al-mahillu aw qala hadha al-manzilu insha'Allah. Ini tambahan dari bertukar perkiraannya antara Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah menegur Umar setelah mengumumkan besok pagi-pagi kita balik ke Madinah lagi, tidaklah jadi melanjutkan. Ketika mereka sudah ada di perbatasan, perjalanan Madinah ke perbatasan itu sudah ribuan kilo juga. Ya, sudah jauh. Ya. Nah, sekarang balik lagi. Padahal misinya untuk kedatangan ke sana besar, sama dengan presiden, ya, ke salah satu daerahnya, dan misinya mesti besar. Kalau sekarang ini meresmikan proyek-proyek pemerintah, ya, dan mereka sudah sampai di perbatasan. Ya, tinggal beberapa perjalanan lagi, ya, tidak sampai separuh perjalanan. Dan bahkan Sarga tadi yang dalam riwayat hadis tersebut itu di perbatasan antara Syam dengan Hijaz. Ya, tetapi balik kembali dan program kedatangan ke sana dibatalkan hanya lantaran virus corona. Tahunnya bukan virus corona. Maka Abu Ubaidah Amir bin Jarrah termasuk salah satu dari muhajirin al-awwalin. Dan Umar di yang lain yang sebelumnya mengatakan nafirru min qadarillah ila qadarillah. Karena pertanyaan afiraran min qadarillah, ya Umar, apakah hanya karena lari dari takdir kamu mengundurkan atau mengurungkan niatmu untuk berangkat melanjutkan perjalanan? Karena dia kira lari dari takdir. Kata Umar, la, bal nafirru min qadarillah ila qadarillah. Justru kita kembali lari dari takdir ke takdir yang lain. Lalu dibuatnya sebagai sebuah analogi. Sebelum dan analoginya benar. Ya. Sesuai dengan logika, bila mana la ra'aita law kanat laka ibil. Bagaimana menurutmu jika kamu punya hewan ternak unta, fahabat wadiyan la, dan kamu singgah di sebuah lembah yang lembah ini memiliki udwatani, dua tempat lahan yang berbeda-beda, yang satu subur, yang satu tandus. Alaysa in ra'aital khasbata ra'aitaha biqadarillah. Bukankah ketika engkau pilih yang subur itu juga takdir? Ya. Wa in ra'aital jadbata ra'aitaha biqadarillah, jika kamu pilih yang tidak banyak tanamannya itu juga kena takdir. Nah, sekarang kamu memilih yang mana? Kedua-duanya takdir. Ya. Kedua-duanya takdir. Nah, itu yang diungkapkan. Dan di sini tambahannya, ya, ara'aita annahu law ra'al jadbata wa taraka al-khasbah akunta mu'ajjizahu. Ini tambahan yang tadi, jika pengembala tersebut, ya, memilih lahan atau tempat yang tandus, yang tidak banyak tanamannya, dan meninggalkan yang subur, apakah kamu tidak mengatakan dia bahwa dia mu'ajiz, ya, membuat tindakan yang yang tidak masuk akal. Ya. Qala na'am. Kata Abu Ubaidah, benar. Yang jelas-jelas ini subur, yang sini kurang banyak tanamannya. Kemudian dipilihnya yang punya yang tidak banyak rumput-rumputnya. Dan dia perlu untuk makanan hewannya. Nah, dipilihnya itu kan kita anggap ini orang tidak menimbang-nimbang namanya. Kalau kasarnya tidak berpikir. Ya, akunta mu'ajizahu? Qala na'am. Kata Abu Ubaidah, benar. Qala, kalau begitu fasir idzan. Ya, kalau begitu ayo kita pulang. Sama dengan kita sekarang ini pulang memilih yang subur. Ya. Qala fasara, kata Abu Abdullah bin Abbas, maka dia pun berangkat, ya, kembali ke Madinah. Abu Ubaidah. Hatta atal Madinah, hingga sampai di Madinah. Faqal, setelah sampai di Madinah, dia mengatakan, hadal mahillu, inilah tempat. Ya, inilah tempat. Maksudnya pilihan. Tempat yang tidak ada penyakit, tidak ada wabah. Au qala, atau dalam lafaz yang lain, hadal manzilu insyaAllah. Inilah tempat tinggal, tempat kita yang kita pilih insyaAllah. Yang membedakan antara Syam yang ketika itu sedang ada wabah taun dengan Madinah yang tidak ada apa-apa. Akhirnya dia puas dengan pilihannya setelah berdialog dan beradu argumentasi dengan Umar. Ya inilah ya, berdemokrasi sesuai dengan syariat. Ya. Bukan berarti membuat orang taklid buta dengan keputusan, ya, orang yang berwenang, enggak. Tetap diupayakan untuk menerima pemikiran itu dengan argumen-argumen yang kuat, sehingga ketika sampai di Madinah, Abu Ubaidah puas dengan keputusan untuk mengikuti. Mungkin dalam perjalanan dia masih berpikir-pikir, tapi setelah sampai di Madinah baru dia tahu, oh, ternyata ini pilihan yang tepat. Ini pilihan yang tepat. Itulah hadis yang sekarang, sedikit tambahan tadi, ya, bahwa Abu Ubaidah yang awalnya menegur dan mengatakan bahwa ini lari dari takdir namanya. Ya, kan semuanya takdir. Kenapa mesti takut? Ya. Itu semuanya konspirasi. Kalau sekarang ini semuanya konspirasi, kenapa mesti takut? Ya, dahulu ketika ada PSBB, masjid dianjurkan untuk ditutup karena memang mengumpulkan massa, mengumpulkan kerumunan orang. Nah, ini sudah mulai tuduhan-tuduhan, ya, dari orang bahwa ini adalah konspirasi. Jelas ini tuntunan syariat. Ya. Nah, kemudian diperbandingkan dengan pasar dibuka. Orang ke pasar, ya, tidak mungkin satu kali seminggu atau tidak orang yang sama. Ini 5 kali sehari semalam laki-laki mesti ke masjid. Dan mereka yang sebelumnya tidak ada aturan untuk menjarakkan sab, itu fatwa para ulama. Jadi mereka merapatkan sab dan membuat kerumunan, dan padahal tuntunannya seperti ini. Jadi berbicara dengan takdir, berarti orang yang menghindari kerumunan, yang sekarang tidak memakai masker. Nah, orang yang menghindari kerumunan, yang keluar memakai masker, kemudian protokol kesehatan untuk ke masjid sekarang ini, ya, mencuci tangan dengan sabun, kemudian ukur suhu, ini semuanya melakukan, ya, apa yang dituntun oleh agama. Dan kita beribadah, mungkin orang menganggap ini adalah mempersulit dalam melakukan ibadah. Orang yang beriman menganggap akan berpahala dengan cara yang seperti ini. Ya, cobalah ikuti dengan rasa seperti itu sehingga kita beribadah, daripada kita menjadikan itu beban. Terkadang, ya, berkucing-kucingan. Ya, ketika petugas tidak nampak, dia lompat. Kalau kita di masjid ini, cari ciri yang lain. Atau beralasan, saya sudah cuci tangan, saya banyak membawa hand sanitizer. Ya. Kemudian ketika disuruh untuk memakai masker, ya, ditutup sebentar, kemudian buka lagi, dalam masjid dibuka. Ini semuanya kan kucing-kucingan, padahal itu adalah tuntunan agama dan kita beribadah dengan melakukan itu semua. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara orang yang memahami dengan yang tidak paham atau tidak mau paham. Baik, kita lanjutkan. 5730. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanihi Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an ibni Shihab bihadha al-isnadi ghayra annahu qala in Abdullah ibn al-Harith haddathahu wa lam yaqul Abdullah ibn Abdullah. Ini hadis yang sama dibawakan dengan sanad yang baru dan tidak ada perlu yang diberikan, tidak ada yang perlu diulas dari hadisnya, cuma sedikit perbedaan dalam mengungkapkan hadisnya dari perawi tentang ilmu hadis tentang masalah inna Abdullah ibn al-Harith bukan Abdullah ibn Abdullah ibn al-Harith. Itu saja, sementara hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Berikutnya 5731, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibni Shihab an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah anna Umar radhiyallahu taala anhu kharaja ila Syam falamma ja'a Sarga balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bi Syam فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر ابن الخطاب من سرغ. Ini hadisnya ringkas sekali, tidak ada kisah sebelumnya. Ya, dari عبد الرحمن بن عوف bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم menyatakan bila mana terjadi wabah di satu negeri dan kamu di luar maka jangan datang, bila kamu di dalam maka jangan keluar karena lari darinya. Kemudian setelah mendengar hadis ini Umar bin Khattab pun kembali ke Madinah dari Sarga tadi, dari tempat di mana dia berhenti. Dan hadis ini sedikit menegaskan bahwa Umar sebab dia memutuskan untuk pulang hadis. Kalau yang cerita yang tadi, sebab dia memutuskan keputusannya sendiri. Setelah menimbang-nimbang, kemudian alasan-alasan yang telah dia kumpulkan dari tiga tahap tadi, Muhajirin, Ansar, kemudian yang setelahnya, dikumpulkan semua, dipikirkannya, dianalisanya, alasan-alasan masing-masing, kemudian dia putuskan untuk balik. Sementara yang di sini, setelah mendapatkan, kemudian dia putuskan untuk balik, kemudian setelah perjalanan, dia didebat oleh Abu Ubaidah Al-Mujarrah, kemudian tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf, semuanya memutuskan untuk kembali. Ya. Sementara di sini, dengan hadis yang ringkas ini, yang menyebabkan Umar, pilihan Umar untuk pulang itu adalah hadis. Saya rasa tidak bertentangan, karena memang mungkin maksud dari hadis yang sekarang ini, kepuasan dia pulang itu di samping dia memutuskan itu sendiri. Bahkan dalam hadis yang kita ulangi tadi itu, dia akhirnya dia mengatakan memuji Allah, alhamdulillah. Jadi apa yang diputuskan itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tanpa ada hadis yang didengarnya, dia sudah memutuskan, dia sudah berijtihad. Kalaupun keijtihadnya keliru, dia dapat pahala. Tetapi ternyata dia didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Abbas an Salim ibni Abdullah anna Umar inna man sarafa bin nasi min hadis Abdurrahman bin Auf. Ini penegasannya bahwa Umar itu pulang kembali membawa orang-orang karena hadis ini. Ya, jadi ini pernyataan dari Ibnu Shihab. Ya, bahwa diriwayatkan oleh beliau dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari kakeknya Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya kembalinya Umar membawa orang-orang itu ke Madinah adalah berdasarkan hadis Abdurrahman, disebabkan oleh hadis Abdurrahman, bukan karena pilihan keputusannya sendiri setelah mengumpulkan orang-orang yang bermusyawarah. Itulah hadis yang terakhir dari masalah ini, dan prinsipnya sesuai dengan bunyi bab, penyakit taun. Ya. Saya sempat ketika kita balik ke bab lagi, ada setelahnya ramalan nasib sial, pedukunan dan lain sebagainya, itu saya minta untuk digarisbawahi. Ya. Ketika itu, dan memang pantas untuk digarisbawahi karena hadis-hadis yang ada di bawah bab ini sama sekali tidak berhubungan dengan tambahan bab tadi. Ramalan nasib sial halaman 494 dan perdukunan sama sekali tidak ada hadis-hadisnya. Dia semuanya berbicara tentang ta'un. Ya, tentang ta'un. Maka mungkin mungkin hadis-hadisnya pada bab setelahnya. Bisa jadi. Ya. Ya, pada bab setelahnya. Jadi tambahan ramalan nasib sial, perdukunan sebenarnya masuk ke pembahasan bab setelahnya. Sementara bab yang ke-32 ini semuanya berkenaan dengan penyakit taun. Ya. Semuanya berkenaan dengan penyakit taun sampai hadis yang tadi terakhir kita baca 5731, tidak ada hadis yang menyebutkan tentang nasib sial. Ya, la adwa wa la tiarata, tidak ada sama sekali. Dan berkenaan juga dengan perdukunan juga tidak ada. Dia semuanya berhubungan dengan taun dan prinsipnya seperti tadi. Dan taun dengan virus COVID-19 sekarang ini, corona, itu sifat penularannya sama. Walaupun jenis penyakitnya tidak sama. Dan kemarin juga saya konsultasi dengan dokter bahwa virus corona ini bukanlah termasuk virus yang berbahaya dari sisi mematikannya. Tetapi dia berbahaya karena penularannya yang begitu cepat. Ya. Dia sampai memberikan persentase bahwa kematian yang disebabkan corona ini oleh corona itu sendiri, itu persentasenya kecil. Justru yang banyaknya angka kematian itu adalah karena adanya penyakit-penyakit yang bawaan seperti sakit paru-paru, ya, atau diabetes, atau memang sudah ada riwayat jantung dan seterusnya. Ya. Kalau oleh virusnya itu memang dia seperti yang juga pernah saya Ustaz Abdul Tuasikal pernah di channelnya dia mengadakan acara konsultasi dengan pakar, itu pakar virus sendiri orang Indonesia. Dia memang sudah melihat sebelum-sebelumnya virus-virus yang sebelumnya, maka ketika dia awal muncul di Wuhan itu mereka tidak terlalu perhatian karena memang tidak berbahaya. Tetapi penyebaran dan penularannya itu yang sangat besar dan sangat cepat. Ini yang sekarang ini banyak kita lihat angka-angkanya. Makanya para ulama mengiaskan walaupun bahaya kematian, kalau taun itu mematikan. Ya. Makanya dalam sebagian riwayat taun itu satu hari di Syam itu 1000 orang mati. Bukan terpapar tetapi mati, meninggal oleh virus. Mungkin karena juga sarana pengobatan tidak terlalu canggih seperti sekarang ini. Ya. Jadi dari situlah para ulama mengiaskan karena cepatnya penularannya, hukum-hukumnya hampir sama. Hukum-hukumnya disamakan walaupun dari sisi bahayanya tidak sama. Ya. Dan bahkan untuk orang yang virus corona ini ada yang tidak punya gejala sama sekali. Dari zahirnya kuat, sehat, tapi dia ternyata terpapar, terinfeksi oleh virus tersebut dan dia menularkan kepada yang lain yang imunnya lemah, ya, dia sudah punya penyakit bawaan sehingga membahayakan dia dan dengan cepat nampak gejala-gejalanya, ya, nampak gejala-gejalanya, maka hukumnya ini yang kita inginkan. Para ulama mengiaskan dengan hukum tersebut, mengkiaskan ke hukum taun. Ini sedikit kita tekankan catatannya. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya. Sebelumnya ada di ujung syarahnya, ya. Dan banyak hal-hal yang perlu kita baca. Saya sudah 2 kali baca syarahnya malah. yang tertulis, yang terjemahannya, terjemahannya. Dari halaman 506 banyak yang perlu kita definisi ta'un ya. Halaman 507 ada definisi ta'un adalah koreng yang keluar dari tubuh, bisa terdapat pada siku, ketiak, tangan, jari dan sekujur tubuh. Penyakit ini disertai bengkak dan rasa pedih yang dahsyat. Koreng-koreng itu keluar dari disertai rasa panas dan kulit-kulit yang di sekitarnya menjadi berwarna hitam, hijau atau merah keruh. Itu terjadi serta jantung yang berdebar dan muntah-muntah. Ya. Itu ta'unnya. Kemudian tentang keutamaan orang yang meninggal disebabkan oleh penyakit ini. Ya. Sebagaimana hadis yang telah kita pelajari, al-mat'u as-suhada'u sabah. Ada tujuh orang yang mati syahid, terhitung mati syahid. Salah satunya al-mat'unu syahid, orang yang mati disebabkan oleh penyakit ini maka terhitung syahid. Dan para ulama juga mengkiaskan, karena dia kiaskan kepada virus ini, maka yang meninggal disebabkan oleh virus ini juga terhitung syahid. Apalagi dengan hadis yang ada di bawahnya, di halaman 508 ada hadis di bawahnya. Setelah al-mat'un syahid, ini hadis sahih riwayat Bukhari, ya, hadis, riwayat Bukhari Muslim malah. Kemudian hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari saja di bawahnya cukup panjang, anna ta'una kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha'u faja'alahu rahmatan lil mu'minin, rahmatan lil mu'minin. Kemudian kalau dari sisi falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran, bila mana seorang hamba terjadi padanya penyakit ta'un kemudian dia tinggal di negerinya dengan penuh kesabaran, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah, dia yakin bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, illa kana lahu mithlu ajri syahid, belum mati saja sudah dapat pahala syahid ketika akibat dari penyakit mulut itu membuat orang berada di rumahnya dan tidak kemana-mana. Ternyata kalau dia terpapar atau dia meninggal dunia walau bukan dengan penyakit tersebut, maka dia mendapatkan pahala syahid. Ya. Hadis sahih Bukhari. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, at-ta'unu syahadatan atau syahadatun li kulli muslim. Ini juga perlu kita ketahui. Halaman 510, ya, ada faedah di sini. Dalam hadis-hadis di atas terdapat beberapa faedah, di antaranya berjaga-jaga dari bermacam-macam keburukan dan sebab-sebabnya. Berjaga-jaganya itu yang disyariatkan. Berhati-hati, melindungi diri, menjaga diri. Ya, semua protokol ini semuanya penjagaan diri. Ya, berserah diri terhadap keputusan Allah. Nah, dan kalaupun terjadi, ini semuanya keputusan Allah. Itu yang takdir. Itu sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sudah berikhtiar, sudah melakukan sebab, sudah berjaga-jaga, kemudian terpapar. Ya. Dua hari yang lalu ya, ada salah seorang ustaz juga dai, Ustaz Abu Ziyad Eko namanya, seorang mahasiswa di Universitas Imam di Riyadh yang sudah menyelesaikan disertasi S3-nya, sudah menyerahkan disertasinya, tinggal menunggu sidang. Dan beliau rahimahullahu taala awalnya terinfeksi, kemudian sudah dalam ya, analisa dokter ya, diagnosa dokter dia sudah paru-parunya sudah dirusak oleh virus ini sudah 70%. Kemudian alhamdulillah dia sembuh dari penyakit itu. Kemudian karena memang dalam proses pengobatan itu dia memakai ventilator yang lama, kemudian pengobatan dengan dosis-dosis yang tinggi, karena dalam suasana itu dosisnya tinggi, akhirnya datang penyakit yang lain, ya, disebutkan penyakit yang ini juga, dan beliau meninggal dunia dua hari yang lalu kalau tidak salah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, seorang penuntut ilmu, seorang dai, menyebarkan kebaikan, dan ini semoga beliau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW tadi, bahwa mendapatkan pahala syahid. Kemudian Halaman 512 juga ada yang perlu kita baca di sana. Pertama, tawakal dan pasrah terhadap keputusan Allah. Kehati-hatian hampir sama dengan halaman yang tadi, halaman 510. 514 juga ada yang perlu dibaca. Kemudian terakhir ya, halaman 515. Ketahuilah bahwa sungguhnya dalam hadis riwayat Umar terdapat banyak faedah. Hadis cerita Ta'un Ambuas tadi ada 10 faedah yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Ya, sangat pantas untuk kita baca. Dan sekarang kita masuk ke bab ya, yang ke-33 atau bab yang ke-18 dari kitab Tib. Ya. Bunyi babnya babu la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar wala nau'a wala ghaula wala yuridu mumridun ala ala musihin. La yuridu mumridun ala musih. Bab, tidak ada penyakit menular. Ini memang perlu kita pahami ini. La adwa, padahal di hadis tadi, hadis yang bab yang sebelumnya disuruh untuk tidak datang, untuk tidak keluar, karena dia menular. Sekarang ada penafian bahwa tidak ada penyakit menular. La adwa. Wa la tiyarata, tidak ada anggapan nasib sial. Ya. Kemudian ini yang berkenaan dengan bab yang tadi, wala hammata, dan tidak ada ramalan hamma juga. Safar ini juga semuanya nasib sial. Ya. Hamma bisa jadi oleh penyakit-penyakit hewan-hewan berbisa, hewan-hewan yang berbahaya. Ya. Atau safar ini juga sebuah istilah untuk anggapan nasib sial. Nau'a, dan tidak ada di sini burung hantu ya. Tidak ada kematian karena cacing perut. Ghaula itu hantu. Wala ya, tidak ada pengaruh setan ghul. Ghul ini dalam bahasa Arabnya setan. Dinafikan di sini. Kemudian terakhir, tidak ada orang yang dapat menularkan penyakit unta dengan sendirinya. Ya. Padahal wala yuridu mumridun ala musih, dan tidak dikumpulkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ya. Itu awal dari bab ini dengan ujungnya bertentangan. Ujungnya tidak dibenarkan untuk menggabungkan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Sementara awalnya tidak ada penyakit menular. Ini perlu ada penggabungan. Ya. Insya Allah kan kita dapatkan di bawah penjelasan bab ini. Kita baca hadis-hadisnya. Hadis yang pertama. Nomor 5732. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya wal lafdhu li Abi Thahir qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus qala Ibn Shihab fa haddatsani Abu Salamah Ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la safara wa la hamma wala hama ya. La adwa wala safar wala hama. Faqala a'rabiyun ya Rasulullah, fama balul ibli ya. Fama balul abili takunu fir ramli ka'annaha al-ziba fayaji'ul ba'irul ajrabu fayadkhulu fiha fayujribuha فيجربها كلها. قال فمن أعدى الأول. فمن أعدى الأول. Ini hadis yang menafikan adanya penyakit menular. Ini hadis yang pertama yang berhubung dengan la adwa. Kata Nabi SAW, la adwa wala safara wala hamma. Kita lihat Di halaman 526 di situ ada definisi tentang adwa ya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya, la adwa. Kemudian safar juga ada. La safar, tidak ada kematian karena cacing perut. Ini yang safar dinasabkan kepada nama bulan Safar. Di bawahnya ada as-safaru, artinya cacing perut. Ya, dahulu orang jahiliyah meyakini bahwa di dalam perut ada cacing yang bergejolak ketika lapar, bahkan terkadang membunuh seseorang. Orang-orang Arab menganggap bahwa penyakit ini lebih menular daripada penyakit kudis. Tafsiran inilah yang benar, kata Imam Nawawi, ya, tentang la safar, dan merupakan pendapat Mutarrif, Ibnu Wahbin, Ibnu Habib, Abu Ubaid, dan banyak orang dari para ulama. Bahkan Muslim telah menyebutkannya dari Jabir bin Abdullah, perawi hadis ini, sehingga wajib dijadikan acuan. Namun demikian, kedua tafsir tersebut juga digunakan, dan kedua keyakinan tentang safar itu adalah salah. Ada dua penafsiran ya untuk safar ini. Ya. Pertama adalah penundaan orang jahiliyah dalam pengharaman bulan Muharram menjadi bulan safar. Ini yang pertama. Mereka yang bulan yang haram kan bulan Muharram. Ya, sekarang ini kan bulan haram. Mereka ingin banyak melakukan perjalanan, banyak melakukan program-program, maka bulan haram ini mereka undurkan ke bulan Safar. Karena mereka menganggap bulan Safar itu yang banyak sialnya. Jadi karena dia banyak kesialan di bulan Safar, daripada tidak di bulan Muharram karena bulan haramnya banyak banyak kegiatan terhindar, berarti dua bulan berturut-turut. Lalu mereka lakukan dengan agar bulan Muharram tetap ada aktivitas, bulan haram ini ditunda, diundurkan kepada ke bulan Safar. Jadi bulan Safarnya bulan yang mereka di dalamnya tidak ada kegiatan karena menganggap nasib sial, juga karena mereka anggap itulah salah satu dari bulan yang haram. Ya, ini makna yang pertama. Ya, makna yang pertama, menganggap bulan Safar itu bulan sial. Ya. Mereka tidak ada kegiatan perencanaan-perencanaan pernikahan. Ini dalam hitungan orang-orang ini melihat hari keberuntungan atau bulan keberuntungan. Maka orang jahiliyah mengklaim bahwa bulan Safar itu bulan yang banyak sialnya. Sehingga mereka putuskan untuk di bulan Safar tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada program apa-apa. Ya. Dan bahkan bulan Muharram itu sendiri yang bulan haram, mereka keharamannya itu mereka undurkan ke bulan Safarnya. Agar bulan haram Muharramnya mereka banyak aktivitas, banyak kegiatan. Ini makna yang pertama. Yang kedua tentang penyakit perut tadi, cacing perut. Kedua-duanya tidaklah bertentangan dengan konteks hadis. Jadi kedua-dua pemahaman itu benar. Walaupun Imam Nawawi merajihkan yang kedua. Itu makna safar. Kemudian hammah di bawahnya. Ya. Hammah, tidak ada nasib sial karena burung hantu. Ya. Dalam hadis ini juga terdapat dua tafsir, ada dua penafsirannya. Ya. Menganggap nasib sial karena melihat burung hantu, apalagi kalau terdengar bunyinya. Ya. Di masa jahiliyah ini. Kemudian yang kedua, orang-orang Arab di zaman dahulu meyakini bahwa tulang belulang orang mati atau arwahnya berubah menjadi burung hantu yang berterbangan. Itu adalah tafsir mayoritas ulama dan itulah pendapat yang populer. Jadi burung hantu itu dianggap mendatangkan nasib sial karena memang dari tercipta menurut mereka dari tulang belulang orang yang sudah mati. Maka bentuknya kayak hantu. Ya. Sehingga menganggap itu sebagai nasib sial. Dan itu semuanya ditolak mentah-mentah oleh Nabi. La adwa wala tiyarat, tiyarat tidak ada ya. Tiyarat penyakit menular secara umum. Kemudian wala safara wala hama. Wala hama. Ini sekedar untuk memahami hadis ini. Jadi semuanya dimentahkan atau ditolak oleh Nabi. La adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada yang namanya safar. Nasib sial di bulan safar atau nasib sial disebabkan oleh penyakit tersebut, dan juga tidak ada yang berkenaan atau yang berhubungan dengan hama, yaitu burung hantu. Apapun yang keyakinan-keyakinan tentang burung hantu itu semuanya kosong, tidak ada dasarnya. Dan ini beberapa keyakinan jahiliyah yang ditolak oleh Nabi dan dijelaskan kebatilannya oleh Nabi SAW. Selesai itu, datang salah seorang Badui. Faqala a'rabiyun. Berkata seorang Arab Badui, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, fama ba'lul abili takunu fir ramli. Di sini ada urayannya. Atau kita lihat terjemahannya. Maka apa pendapatmu tentang unta-unta yang berada di dataran pasir seakan-akan dia kawanan kijang? Ya, di padang pasir ya. Fama balul abili takunu fi ramli ka'annaha dhiba. Fayaji'ul ba'iru al-ajrabu. Ini ada unta-unta yang sehat, berkumpul semua, makan. Semuanya sehat. Berkumpul di padang pasir seperti rusa-rusa yang segar. Rusa-rusa yang gemuk-gemuk ya. Sepatulah unta-unta tersebut. Tiba-tiba datang ba'ir, unta yang lain yang memiliki penyakit ajrab. Penyakit kulit. Ya. Fayadkhulu fiha, kemudian dia bergabung dengan unta-unta tadi yang lain yang sehat-sehat. Fayujribuha kullaha, dan akibatnya apa? Semua unta yang sehat yang pertamanya itu tertular olehnya. Ya. Ini alasan dan ini kenyataan. Orang Badui itu karena dia hidup dengan unta-unta, maka dia ceritakan kepada Nabi pengalamannya. Bagaimana dengan ini? Kata Nabi SAW, ini katanya, faman a'dal awwal, siapa yang memberi penyakit kepada yang pertama? Ya, maka yang memberikan penyakit kepada semuanya setelah itu adalah yang pertama, yang menyebabkan penyakit yang pertama sakit. Ya. Jadi ini nanti salah satu penggabungannya, bahwa yang menafikan adanya penyakit menular maksudnya agar jangan dianggap penyakit itu yang menutangkan penyakit. Semuanya kan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kemarin dapat berita bahwa ada seorang yang menceritakan pengalaman dia terpapar corona. Ya, dia bersama supirnya, ajudannya atau supirnya. Supirnya ketika kasus terakhir itu tidak dia yang tidak pakai masker, yang supirnya pakai masker. Ini semuanya kembali kepada tadi, maka kalau Allah sebabkan yang pertama sakit, maka yang tertular itu semuanya, walaupun penyebabnya adalah penyakit tersebut, tetapi yang menyebabkan yang lain tertular itu semuanya Allah juga. Jadi yang mengatakan hadis yang mengatakan bahwa tidak ada penyakit menular maksudnya apa? Maksudnya menasabkan penyakit itu kepada benda itu sendiri, kepada penyakitnya, kepada orang yang membawa penularan tersebut. Tapi semuanya kan kembali kepada keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari satu keluarga, ya, yang salah satu dari mereka terpapar corona, mungkin yang terpapar, yang terkena, yang terinfeksi, hanya satu dua orang saja, yang lainnya tidak. Atau bahkan yang anak-anaknya terinfeksi, sementara yang tua-tua tidak, karena memang penularan itu tidak juga lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menekankan itu. Yang memberi penyakit kepada yang pertama siapa? Allah. Yang menyebabkan yang lain-lainnya sakit juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari makna nanti penggabungannya yang kita akan sampaikan nanti, dan sekarang cukup satu hadis yang kita baca di mana hadis ini seakan-akan menafikan adanya penyakit menular. Ya. Adanya penyakit menular, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.